Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Barakallahu fikum. Seperti biasa, yang akan kita bahas yang pertama adalah sahabat dari hadis tersebut, yang kemudian barakallahu fikum ma'ani, makna-makna dari kalimat demi kalimat yang dibawakan oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala. Yang ketiga adalah makna secara global atau umum. Qala al-mu'allif Hafidzahullah Ta'ala, al-hadithu thalith haqqullahi ala al-ibad. Hadis yang ketiga adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qal kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala himarin. Dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dahulu aku pernah membonceng Nabi alaihi salatu wasallam pada keledai beliau. Keledai ini barakallahu fikum tunggangan yang apa? Ataupun binatang yang kecil. Kemudian faqala li, dalam perjalanan tersebut beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam berkata kepadaku, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul 'ibad 'alallah? Apakah engkau tahu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah ketika sang hamba menunaikan haknya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal haqqullah 'alal ibad, hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya sang hamba tersebut beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah yang harus kita tunaikan. Kita beribadah kepadanya saja dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Wa haqqul ibad 'alallah, dan hak hamba yang akan didapatkan dari Allah adalah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Kemudian aku pun berkata, kata Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, apakah aku tidak sampaikan saja berita ini kepada manusia? Kata Rasulullah, tubashirhum fayattaqilu. Jangan kau sampaikan berita gembira ini kepada mereka. Nanti mereka hanya bertawakal, bersandar kepada hadis ini. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah serta Al-Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Yang pertama barakallahu fikum yang akan kita ambil adalah terkait dengan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu adalah salah satu huffazul Quran. Sahabat yang menghafal Al-Quran, yang mana beliau ini barakallahu fikum Al-Ansari. Al-Ansari, apa itu Al-Ansari? Rasulullah sallallahu wasallam ataupun para sahabat itu terkenal dengan dua, Muhajirin wal Ansar. Muhajirin berarti barakallahu fikum sahabat-sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Al-Ansar, sahabat-sahabat yang tinggal di mana? Di kota Madinah, yang membela, yang menolong kaum Muhajirin, Al-Ansari. Beliau masuk ke dalam agama Islam di saat umur beliau itu masih muda beliau, 18 tahun. Dan umur beliau dalam satu riwayat disebutkan 33, dalam satu riwayat disebutkan 34, dalam satu riwayat disebutkan 38. Taruhlah kita katakan 33 barakallahu fikum, 33 tahun, maka sungguh beliau mendapatkan keutamaan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam, sab'ah yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 macam orang barakallahu fikum yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungannya semata. Salah satunya adalah syabun nasyafi ta'atillah. Seorang pemuda yang dalam pertumbuhannya itu selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah. Asy'ib bin Tsamin rahimahullah ta'ala menjelaskan makna syab itu minal bulugh hatta atau ila 33. Dikatakan syab itu ketika terhitung dari orang itu baligh sampai berumur 33 tahun. Luar biasa sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau masuk Islam ketika umur 18 tahun, dalam perjalanan hidupnya umur 33 tahun beliau meninggal. Nasyafi ta'atillah. Barakallahu fikum. Dari sahabat-sahabat Ansar yang terkenal sebagai hufadzul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, adalah di antaranya sahabat Mu'adz bin Jabal. Oleh karena itu para ulama di antara sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan ilmu itu berhenti kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Artinya apa? Orang yang betul-betul mengerti, memahami tentang Al-Qur'an, tentang sabda-sabda Rasul alaihi assalatu wassalam. Saking istimewanya beliau barakallahu fikum dalam masa yang muda tersebut ketika kota Mekah dibuka, direbut kembali. Beliau ikut dalam peperangan tersebut. Barakallahu fikum, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu itu termasuk sebagai sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dan perang yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut perang, maka beliau ikut. Luar biasa. Perang Badar juga apa? Ikut beliau barakallahu fikum. Istabqahu fi Makkah ba'da fathiha. Beliau diminta untuk tinggal di Mekah setelah Mekah itu direbut kembali oleh kaum muslimin. Tujuannya apa barakallahu fikum? Liyu'alliman nas al-Qur'an. Tujuannya supaya beliau mengajari orang-orang yang ada di Mekah tentang apa? Al-Qur'an. Memahamkan kepada mereka. Setelah berjalan beberapa waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ilal Yaman. Rasul mengutus beliau ke negeri Yaman. Jadi kira-kira umurnya berapa barakallahu fikum? Beliau masuk ke dalam agama Islam umur 18 tahun. Sebelum Rasul hijrah atau setelah Rasul hijrah? Ketika beliau alaihi salatu wasallam hijrah, ketika beliau sudah di mana? Kota Madinah, umur 18 tahun. Taruhlah barakallahu fikum, umur beliau ketika diutus ke negeri Yaman itu umur 27-28 tahun misal barakallahu fikum. Masih sangat muda. Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman sebagai da'iyan wa 'amilan. Sebagai seorang dai yang mengajarkan apa barakallahu fikum? Apa yang diajarkan? At-tauhid. Ya Mu'ad, innaka satati qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum syahadah an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum yang mereka itu dari ahlul kitab. Hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah apa? La ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qal, kalau seandainya mereka sudah menerima nasihatmu, dakwamu, mentaatimu, beritahu kepada mereka annallaha iftaradu alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal laila. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Fil yaum wa laila, dalam satu hari satu malam. Fa inhum atau kalidzalik, dan mereka bila mana mereka sudah mentaatimu, didakwahi untuk bersyahadat, maka mereka mau bersyahadat. Kemudian barakallahu fikum, didakwahi mereka setelah mereka mengucapkan syahadat, didakwahi untuk menunaikan sholat lima waktu, mereka menunaikan sholat lima waktu. Kalau mereka sudah menjalankan hal ini, apa kata Rasulullah SAW? Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka apa? Zakat. Tu'khad min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang mana zakat ini diambil dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati engkau dari harta-harta berharganya mereka. Yang pertama sebagai dai, yang kedua sebagai amil. Barakallahu fikum. Dilakukan, dikerjakan oleh Rasulullah, oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau tinggal di negeri Yaman sampai meninggalnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau diutus oleh Rasul ke negeri Yaman. Itu di akhir hayat beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah apa namanya, barakallahu fikum, kota Mekah direbut kembali. Setelah kota Mekah direbut kembali, kaum muslimin berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Ketika kaum muslimin sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, ini sebagai pertanda bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebentar lagi meninggal. Ternyata sahabat Mu'adz diminta untuk tinggal di Mekah supaya mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran. Ketika dibutuhkan seorang dai untuk mendawahkan Islam ke negeri Yaman, dipilihlah sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu untuk berangkat. Ternyata setelah tinggal di Mekah, di negeri Yaman, barakallahu fikum, selang beberapa waktu meninggallah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selang beberapa waktu, barakallahu fikum, beliau kembali ke Madinah. Dan diutuslah beliau ke negeri Syam. Diutuslah beliau ke negeri Syam. Syam kalau sekarang itu mana, barakallahu fikum? Suria, Palestina, Yordan. Barakallahu fikum, ke daerah tersebut, ke negeri Syam. Namun tepatnya fil Urdun. Urdun itu sekarang mana? Yordan. Sekarang apa, Yordan. Diutus ke tempat tersebut. Qadarullahu wa masyafa'al, barakallahu fikum. Selang beberapa waktu muncullah wabah di negeri Syam. Yang wabah itu di dalam bahasa Arab diungkapkan dengan ta'un. Penyakit apa? Ta'un. Ta'un itu sebuah ungkapan penyakit. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bizzat, tidak disebutkan tentang apa namanya, langsung ke satu jenis penyakit itu. Tapi diungkapkan dengan wabah yang merata, yang membuat banyak dari manusia itu meninggal. Dan Rasulullah SAW melarang seorang insan untuk meninggalkan tempat yang mana di situ ada wabah taun. Dalam sebuah hadis barakallahu fikum yang datang diriwayatkan dari riwayat Al-Imam Bukhari serta Al-Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, idza sami'tum bihi, yani taun, bi ardin fala taqdimu alaihi. Bila kalian mendengar di sebuah tempat ada wabah taun, kalian jangan mendekat. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan bila mana wabah itu ada dan antum ada di situ, barakallahu fi, fala takhruju firaran minhu. Jangan sekali-kali keluar karena takut wabah tersebut. Jadi barakallahu fikum, karena hal itu sahabat Mu'adz beliau tidak meninggalkan Urdun. Datang barakallahu fikum beliau ke Urdun karena sebuah perintah. Kemudian ternyata barakallahu fikum, ataupun karena sebuah tugas, ternyata selama beberapa waktu ada wabah taun tadi. Yang mau datang enggak boleh, yang sudah di situ enggak boleh keluar. Firaran minhu, karena takut. Banyak hikmah disebutkan barakallahu fikum. Mengapa orang yang sudah datang itu tidak apa? Mengapa orang yang belum datang itu tidak boleh datang? Kenapa? Tertular. Ataupun barakallahu fikum, dikarenakan dikhawatirkan dia juga akan terkena penyakit tersebut sehingga dia akan meninggal. Sehingga jauhilah. Dan orang yang sudah di dalam enggak boleh keluar, firaran minhu. Di antara hikmahnya supaya wabah tersebut tidak semakin meluas. Itu di antara hikmahnya. Banyak hikmahnya disebutkan oleh para ulama. Banyak hikmahnya disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Beliau beserta keluarganya tidak meninggalkan Urdun. Meninggallah istri tercintanya. Kemudian selang berapa waktu meninggallah dua putranya. Putra dan putrinya. Kemudian selang beberapa waktu beliau sendiri yang meninggal. Berurutan. Bayangkan barakallahu fikum. Kalau kita gimana? Meninggal istri kita. Pengennya apa? Meninggalkan tempat yang ada wabah tersebut. Meninggal barakallahu fikum anak kita. Setelah itu meninggal kitanya. Ini yang dialami oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu fi Urdun, beliau meninggal di Urdun. Barakallahu fikum. Dan sekarang ada kuburan yang dikatakan itu adalah kuburannya Mu'adz, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dijadikan sebagai tempat untuk apa barakallahu fikum? Seperti di negeri kita. Ada sosok yang dikatakan sebagai sosok saleh, dijadikan kuburan tersebut sebagai tempat mencari berkah, berdoa di situ, meminta wasilah, meminta syafaat kepada orang yang dikubur tersebut untuk menyampaikan hajatnya, keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibikin bagus barakallahu fikum kuburan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Beliau meninggal dalam satu riwayat umur beliau adalah 33 tahun. Dalam satu riwayat 34 tahun dan dalam satu riwayat yang lain umur beliau adalah 38 tahun. Masih bisa dikatakan apa? Muda. Masih bisa dikatakan apa? Muda ataupun belum tua. Ini kurang lebih barakallahu fikum gambaran tentang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Qal kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini barakallahu fikum dijelaskan dibawakan oleh Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala, huwa Mu'adz bin Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansari al-Khazraji. Beliau adalah sahabat Mu'adz bin Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansari al-Khazraji. Khazraj kunya beliau adalah Abu Abdurrahman, sahabi masyhur min ayani sahaba syahida Badran wa ma ba'daha. Beliau sahabat yang terkenal barakallahu fikum, dan beliau termasuk dari sahabat yang ikut dalam perang Badar dan seterusnya dari peperangan-peperangan yang ada. Wa kana ilaihil muntaha fil ilmi wal ahkam wal Quran. Beliau barakallahu fiyah, dan pada beliaulah akhir dari ilmu hukum-hukum tentang Al-Quran. Artinya barakallahu fikum, kalau ingin belajar tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak ada sumbernya beliau itu. Mata sanata samanih asra bisyam fit ta'un. Beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah. Berarti berapa tahun setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Berapa tahun? Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggal pada tahun berapa Hijriah? Masa kenabian beliau berapa? 23 tahun. Umur beliau 63 tahun. Ketika beliau belum menjadi nabi, umur beliau 40 tahun. Kemudian berdakwah di Mekah berapa? 13 tahun. 53 tahun. Kemudian beliau, ketika beliau umur 53 tahun, beliau hijrah kemana? Ke Madinah. Tinggal di Madinah selama 10 tahun. Berarti beliau meninggal pada tahun 10 Hijriah. Berarti berapa tahun setelah meninggalnya Rasul? 8 tahun. Setelah meninggalnya Rasul, 8 tahun kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal meninggal dunia. Barakallahu fikum. Setengah dari umurnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafsirul mufradat. Radif ay raqiban khalfahu. Kalimat radif, kuntu radifan Nabi. Dahulu aku membonceng Nabi. Yang namanya membonceng itu raqiban khalfahu. Naik di belakangnya. Naik di mana? Bah, belakangnya. Bukan depannya, barakallahu fikum. Kita duduk, yang namanya membonceng itu di mana? Di belakang. Kalau di depan? Kalau kita bawa anak kecil, barakallahu fikum, kan berada di mana? Di depan. Itu diboncengin bukan? Di pangku. Tapi barakallahu. Intinya kalimat rodi maknanya adalah kata yang diungkapkan untuk orang yang duduk di belakang. Paham? Kata yang diungkapkan oleh untuk orang yang berada di belakang. Kita memboncengkan teman kita, kita memboncengkan anak kita memboncengkan istri kita. Maksudnya itu ya duduknya di mana? Di belakang. Barakallahu fikum. Ala himarin. Bonceng pada apa? Keledai. Keledai itu kan kecil, barakallahu fikum. Kalau dalam barakallahu fikum di negeri Arab, tunggangan dari binatang gambarnya kan kurang lebih 3, unta, kuda, keledai. Ya. Kalau di negeri kita enggak ada unta, kuda, terus apa? Sapi, iya kan? Kerbau juga dijadikan tunggangan enggak? Dengan sapi pakai apa namanya? Gerobaknya itu, barakallahu fikum. Nah, artinya dalam susunan kendaraan tadi, unta, kuda, kemudian apa? Keledai. Ini binatang berarti tunggangan yang paling apa? Murah, barakallahu fikum. Binatang tunggangan yang paling murah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menggunakan tunggangan tersebut dan mau diboncengi. Dan mau apa deh? Diboncengi. Ini barakallahu fikum di antara zuhudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kita selalu berpikir setiap tahun kita apa ganti kendaraan kita, oh sudah ketinggalan lah. Sudah apa? Terus barakallahu fikum. Setiap 2 tahun sekali kita jual ganti, pengen yang baru tersebut. Yang baru terus. Tidak, barakallahu fikum. Tidak apa, tidak demikian. Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam mencerminkan tawadhu'nya beliau. Mampu enggak beliau punya unta? Mampu enggak? Sangat mampu, barakallahu fikum. Sangat sangat mampu. Kuda juga sangat mampu. Juga sangat sangat mampu. Tapi bukan berarti Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mau. Saya tidak mau, barakallahu fikum. Atau Rasulullah alaihi salatu wasallam mengharamkan mengambil yang apa? Lebih baik, tidak, barakallahu fikum. Dalam kondisi ini beliau ingin mengajarkan kepada kita sikap rendah hati, tawadhu. Enggak selamanya harus yang wah dan mewah. Enggak selamanya apa demikian. Bahkan barakallahu fikum dengan kita menunggangi kendaraan yang semisal tadi, barakallahu fikum, kita akan muncul sikap rendah hati. Kita akan muncul sikap apa? Rendah hati. Kalau sekarang barakallahu fikum dengan kendaraan, kita perbandingkan dengan apa kendaraan sekarang? Mobil, sepeda motor, sepeda misal. Misal gambarannya kurang lebih apa demikian. Gambarnya kurang lebih demikian. Jangan saya enggak mau taklim lah, kenapa enggak ada motor, adanya cuma sepeda. Loh, kenapa, apa hubungannya? Kalau alasannya karena capek, ngontel jauh, makul. Tapi kalau alatnya izin loh, maksud taklim karo sepeda, baterai apa? Numpak motor gengsi atau semisalnya. Barakallahu fikum lah. Dulu barakallahu fikum di saat kita pada umur-umur tentu sepeda itu hal yang istimewa bagi kita. Tapi sekarang barakallahu fikum anak-anak muda sekarang suruh naik sepeda lah, mending jalan kaki. Ya mungkin sehat barakallahu fikum. Tapi kalau alasannya bukan karena apa barakallahu fikum, kesehatan, alasannya malas lah, minder lah, segala macam. Barakallahu fikum, seperti ini harus kita jauhkan dari diri kita. Ada sikap tawadu, rendah hati. Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Yang kedua barakallahu fikum, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ini membonceng, satu hal di antara hal yang bisa kita petik barakallahu fikum, kalau ada orang minta untuk membonceng, maka kita jangan berat hati. Yang penting mahram ataupun barakallahu fikum dia sesama apa? Laki-laki misal. Ada teman kita mau berangkat taklim, enggak ada yang bonceng, cari teman yang kira-kira dia apa? Barakallahu fikum. Kemungkinan dia enggak berangkat karena enggak ada kendaraan, atau sejalur daripada dia bawa kendaraan sendiri kita tawari boncengan we. Barakallahu fikum, ini sesuatu yang sangat berharga yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Radhiyallahu barakallahu fikum, membonceng termasuk dari hal yang barakallahu fikum mulia. Ala himarin, bonceng apa? Keledai. Tidak selamanya kita berpikir kendaraan yang kita miliki harus selalu kendaraan yang istimewa dan bagus. Tapi kalau kita punya kendaraan yang menyebabkan hati kita itu tunduk tawadu, maka barakallahu seperti itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Faqala li, kemudian Rasul berkata kepadaku, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah? Haqqullah 'alal ibad huwa ma yastahiquhu 'alaihim min al-ibadah wa ta'ah. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah huwa ma yastahiquhu 'alaihim. Apa yang Allah berhak atas mereka dari ketaatan dan beribadahan. Jadi apa yang Allah itu mau, apa yang hamba itu harus menunaikan terhadap Allah, kepada Allah, dari ibadah, dari ketaatan, itu namanya hak Allah. Semua perkara-perkara ibadah barakallahu fikum harus kita berikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallazi yastahiqqu lil ibadah. Dialah zat yang berhak untuk apa? Diibadahi. Tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak Allah yang harus kita tunaikan. Baik kita dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan apa? Wanita. Hakul ibad Allah. Adapun hak Allah yang akan diberi, adapun hak hamba yang akan diberikan oleh Allah, yaitu kenikmatan dan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum akan memberikan keutamaan-keutamaan tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut kepada hamba-hambanya dari kalangan muwahhidin, ahlul ibadah, ahlut ta'ah. Dari kalangan hamba-hambanya barakallahu fikum yang dia mentauhidkan Allah, mengerjakan peribadahan kepadanya, dan barakallahu fikum mengerjakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Namun di sini perlu diperhatikan, walaisa 'alallahi haqqun wajibun bil 'aqli kama taz'umul mu'tazilah. Namun di sini barakallahu fikum, tidak ada kewajiban bagi Allah. Laisa 'alallahi haqqun wajibun. Allah harus, kalau dihitung dengan apa? Akal, sebagaimana barakallahu fikum yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Kalau hamba sudah mengerjakan ketaatan, Allah harus memberikan pahala. Enggak ada yang seperti itu. itu keyakinannya Mu'tazilah. Itu keyakinannya apa? Mu'tazilah. Kalau Allah, kalau manusia sudah beribadah kepada Allah, ya Allah harus. Enggak ada kata enggak harus. Padahal barakallahu fikum yang dimaksudkan di sini adalah barakallahu fikum Allah memberikan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan apakah? Keutamaan. Tidak diwajibkan oleh hamba. Ini aku sudah beribadah, sini pahalanya. Enggak boleh enggak? Sini pahalanya. Oh, tidak demikian. Manusia barakallahu fikum masuk ke dalam surga Allah karena rahmatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa manusia masuk dalam surga Allah karena apa? Rahmat Allah. Bukan karena amalan dilakukan oleh seorang hamba, tapi karena rahmat Allah. Dan salah satu sebab seorang mendapatkan rahmat Allah adalah dia apa? Beramal. Ini kaitannya barakallahu fikum. Kalau ingin dapat rahmat Allah ya beramal. Jadi jangan kita berpikir barakallahu fikum saya sudah melakukan ini itu dan segala macam saya pasti masuk ke dalam surga. Kalau enggak masuk dalam surga Allah zalim kepada saya. Allah bukanlah zat yang zalim barakallahu fikum. Manusia dimasukkan dalam surganya karena rahmat Allah. Kalau mau hitung-hitungan pakai amalan-amalan barakallahu fikum. Kalau mau hitung-hitungan pakai amalan, satu amalan saja manusia sulit untuk melakukannya. Syukur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalimat keduanya, wa la in kafartum bila kalian mengkufuri nikmatku, tidak mau bersyukur dengan nikmatku, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Syukur itu berantai barakallahu fikum. Kita alhamdulillah bisa menunaikan sholat maghrib di sini secara berjamaah, kemudian duduk sejenak berzikir kepada Allah dan ngaji. Nikmat bukan? Sudah kita syukuri? Harus kita syukuri. Salah satu wujud syukur adalah apa? Salah satu wujud syukur adalah apa? Perhatian dalam majelis taklim tersebut, barakallahu fikum, semangat di dalam mengaji, semangat dalam mengamalkan dan seterusnya. Tidak lupa pula mengucapkan alhamdulillah. Nah, di saat kita bisa bersyukur, nikmat bukan? Nikmat bukan? Nikmat. Harus kita syukuri enggak? Harus kita syukuri. Rantai kedua. Kita dapat nikmat, kita syukur. Kita bisa bersyukur itu nikmat, harus kita syukuri. Bisa mensyukuri syukur nikmat, nikmat bukan? Terus seperti itu barakallahu fikum berat. Nah, kalau manusia ternyata masuk ke dalam surga karena sebab amalan saja, mungkin enggak pada masuk surga? Mungkin enggak? Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Berat. Kalau dikatakan, oh, saya sudah beramal, saya harus masuk ke dalam surga, masih banyak. Barakallahu fikum. Manusia, kalau kita berbicara amalan-amalan dalam keseharian, hitung-hitungan barakallahu fikum, banyakkan dosa atau banyakkan ketaatan? Banyakkan dosa. Walaupun ketaatan barakallahu fikum Allah mudahkan. Manusia dimudahkan untuk baca apa? Al-Qur'an, alif lam mim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak katakan alif lam mim itu harf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Setiap satu huruf berapa pahalanya? 10. Baca alif lam mim dapat berapa? 30 pahala. Dalam satu hari kita membaca satu juz berapa pahala kita? Banyak melimpah kan? Seakan-akan punya saldo yang luar biasa. Purul-purulan. Dosa enggak masalah, saya baca Al-Qur'an beres. Pahala saya banyak, salat dan segala macam. Tidak demikian warahmatullahi. Tidak demikian. Kenapa tidak demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa ma asbarhum ala nar. Ketika manusia sudah mengerti tentang dahsyatnya neraka jahanam, ngerinya neraka jahanam, tiba-tiba Allah mengatakan apa? Betapa sabarnya, betapa siapnya mereka untuk masuk dalam neraka jahanam. Artinya apa barakallahu fikum? Manusia paham tentang apa itu neraka, tapi sulit untuk lari dari amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Paham tentang nikmatnya surga, tapi berat bagi manusia untuk berupaya maksimal untuk mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan masuk ke dalam apa? Surga. Itulah jiwa manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'amaratun bisu. Jiwa itu betul-betul selalu mengarahkan kepada hal-hal yang buruk, barakallahu fikum. Ini kondisi manusia. Jadi jangan sampai barakallahu fikum kita berpikir bahwa ketika kita sudah mengamalkan ini dan itu, Pak, Allah punya kewajiban untuk masukkan saya ke dalam surga. Tidak, barakallahu fikum. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Manusia masuk ke dalam surga atas rahmat Allah. Manusia bisa mendapatkan rahmat Allah di saat dia mau mengerjakan kewajiban-kewajiban dia terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kepada manusia dan manusia tidak bisa mewajibkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Afala ubasyirun nas akhbirhum bima yasurruhum. Di sini barakallahu fikum satu hikmah. Ubasyiruhum bima yasurruhum. Aku khabarkan kepada mereka dengan apa yang mereka bahagia dengannya. Satu hikmah barakallahu fikum. Bahwa hendaknya seorang insan itu menjadi sosok yang selalu memberikan kabar gembira kepada saudaranya. Kalau ada kabar gembira barakallahu fikum, sampaikan kepada temanmu. Bila mana itu membahagiakan, mengembirakan mereka. Jangan sampai barakallahu fikum kita ketemu sama teman curhat itu kalau pas lagi ada masalah. Kalau pas lagi ada masalah. Biasanya gelewayanya barakallahu fikum, kalau punya uang diem, gak punya uang apa? Bilang. Kalau pas punya uang diem. Gak pernah barakallahu fikum sifatnya. Ya cerita ini segala macam. Tapi kalau pas lagi butuh uang dekat cerita, saya butuh ini segala macam. Lah, bukan seperti itu. Dalam muamalah dengan siapa? Manusia. Tapi jadilah sosok insan yang menjadikan saudaranya itu selalu bahagia. Di saat kita punya berita gembira, sampaikan kepada mereka. Hal yang paling menggembirakan manusia itu adalah masuk ke dalam apa? Surga. Itu yang paling membahagiakan barakallahu fikum. Sehingga sosok insan yang paling baik adalah orang yang paling sering mengingatkan dengan surga. Rajin ngasih tahu, ada taklim. Ini kan jalan menuju apa? Surga, membahagiakan. Diingatkan. Dinasehati. An-nushh. Nasihat sekata demi sekata, nasihat demi nasihat, itu sesuatu yang mengembirakan barakallahu fikum. Sesuatu yang mengembirakan harus kita lakukan, harus kita upayakan. Di sini barakallahu fikum, afala ubasyirun nas. Tapi barakallahu fikum, al makna al ijmali. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadzal hadis al-ghaya allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha ala wahya ifradullahu wahda bil ibadah wal ikhlas lahu fa inna hadzal haqqal azim laysa illa lillahi al-khaliqal azim al-mun'im al-mutafaddil. Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini menjelaskan tentang tujuan inti dari tujuan Allah menciptakan manusia. Tak lain karenanya adalah supaya manusia itu apa? Ifradullah wahdah. Hanya mengesakannya saja. Hanya beribadah kepadanya saja. Barakallahu fikum. Dengan ibadah-ibadah yang ditunaikan secara ikhlas. Dan itu adalah betul-betul hak agung yang tidak ada yang memiliki hak tersebut. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Setiap kita paham bahwa adanya kita di muka bumi ini tak lain supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara kenyataan barakallahu fikum terkadang kita itu bingung di dalam mengaplikasikan, di dalam paham dan dalam mempraktikkan kalimat ibadah tadi. Terkadang manusia berpikir yang namanya ibadah itu ya sholat, puasa, zakat, haji. Pas, sudah selesai. tambah lagi apa, zikir, baca Al-Quran, apa lagi, wal barakallahu fikum. Padahal begitu banyak perkara-perkara yang apa dikatakan sebagai apa, ibadah. Sampai barakallahu fikum tahapan dalam masalah al-urf, kebiasaan-kebiasaan dalam perjalanan hidup manusia, itu pun bisa menjadi ibadah bagi manusia. Diungkapkan oleh para ulama, adatul alim ibadah. Kebiasaannya orang yang mengerti tentang agama itu adalah ibadah. Dari pertama buka mata, bangun tidur, sampai nutup mata lagi mau tidur, perjalanan itu semuanya ada ibadahnya. Barakallahu fikum. Berbaring saja untuk tidur, duduk bersandar, itu ibadah bukan? Barakallahu fikum. Hah? Kita duduk bersandar, barakallahu fikum, ibadah bukan? Tapi aja kemudian semuanya pas taklim duduk bersandar, penuh dindingnya nanti, barakallahu fikum, ibadah. Alaihi salatu wassalam membenarkan kalimat fa'ti kulladhi haqqin haqqah. Berikan yang memiliki hak-haknya. Kita duduk lama, barakallahu fikum, pegel. Berarti punya hak enggak? Apa itu haknya? Hah? Disandarkan. Kita menyandarkan, kita menunaikan hak tubuh kita. Itu ibadah, barakallahu fikum. Kita berjalan, bekerja, capek, barakallahu fikum, kita tidur. Bukan cuma sebatas tidur saja, blek tidur. Enggak, jangan, barakallahu, ada ibadahnya di situ. Apa itu? Menunaikan hak tuh tubuh. Manusia secara umum kan ngantuk ya turu, kesel ya lendean, layah-layah, apalagi lapar ya makan, minum, haus ya apa? Minum. Kalau muslim, orang yang mengerti tentang agama, enggak, itu aja. Minumnya jadi pahala, makannya jadi pahala, tidurnya jadi pahala, duduk bersandarnya jadi pahala, mandinya jadi pahala, enggak mandi jadi pahala, sikat gigi jadi pahala, semuanya barakallahu fikum jadi pahala. Cuman tahu enggak cara niatnya? Enggak mandi dapat pahala, gimana caranya barakallahu fikum? Enggak mandi tapi dapat pahala. Mandi juga dapat pahala. Bagi kaum wanita, nyuci baju juga apa? Dapat pahala. Masak, nyuci piring, nyapu, dapat pahala. Semuanya barakallahu fikum. Itu harus kita pelajari. Kita bisa menggali pahala dari situ di saat kita memiliki semangat di dalam mengkaji agama Islam. Oh itu toh. Kita ambil, kita ingat-ingat terus barakallahu fikum. Dengan alasan-alasan tadi, niatan-niatan tadi, kita bisa menjadikan apa yang kita lakukan sebagai ladang pahala. Makan barakallahu fikum, kita belanja ke pasar sama istri. Istri bilang, "Bi, jangan beli tempe terus lah. Ini nih yang ini nih." Kita berpikir, "Ah, barakallahu fikum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makan apa yang baik dari apa yang Allah rizkan kepada kalian. Oh, ini jauh lebih baik daripada apa? Tempe. Ayat ini dijadikan sebagai dasar bagi saya untuk memilih telur ataupun apa? Ikan. Mahu barakallahu fikum. Salah satu gambarannya kurang lebih apa demikian. Oh, enggak boleh saya makan ini. Memang ini enggak baik bagi diriku. Saya punya penyakit ini. Saya lebih baik ini. Di situ barakallahu fikum mengarah terus. Kita mengembangkan kebiasaan-kebiasaan kita sebagai ladang pahala. Jadi kita dapat pahala dari pertama kali kita buka mata, bangun tidur, dan sampai kita apa? Menutup mata ketika kita tidur. Wallahu a'lam bissawab. Ini semua dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa kita ambil pada sore hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.